Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban barakan fi kama yuhibu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Setelah Imam Sa'di rahimahullah menyebutkan bahasanya menegakkan agama ini secara menyeluruh, baik berupa tasdik, pembenaran, i'tiqad, keyakinan, maupun inqiyad, yakni ketundukan berupa menjalankan perintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ini semua kata beliau dakhilan bil imani billah, masuk dalam cakupan makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau menyatakan wa bihadza yu'rafu anna itlaqal iman fi kathirin minal ayatil quraniyah yashmalu hadha kullah. Dengan ini maka dipahami bahasanya pemutlakan iman pada sekian banyak dari ayat-ayat quraniyah mencakup semua perkara ini. Jadi ketika disebutkan iman secara mutlak tanpa dikaitkan dengan keimanan kepada perkara tertentu, maka cakupan makna iman tersebut meliputi hal-hal tadi, yakni keimanan yang meliputi amalan kalbu, demikian juga meliputi amalan anggota badan, yakni ketundukan anggota badan untuk menjalankan perintah maupun meninggalkan larangan. Li'annahu rattaba 'ala al-mutlaqi min al-amri wal-madhi was-sawabi ma rattabahu 'ala al-muqayyid. Dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala menggandingkan kepada perkara perintah keimanan yang mutlak tersebut, digandingkan kepadanya perintah, demikian juga pujian serta pahala, yakni balasan atas keimanan tersebut. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala gandingkan dengan perintah keimanan secara mutlak, secara muqayyad, yakni keimanan kepada perkara-perkara tertentu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk diimani. Fajami'ul awsafil jamilati dakhilatun fil iman. Sehingga seluruh sifat-sifat karakter-karakter al-jamilah yang terpuji, maka sifat-sifat tersebut dakhilatun fil iman, masuk dalam cakupan keimanan. Wa kadzalika al-iman at-tam yanfi al-akhlaq ar-rabilah. Demikian pula keimanan yang sempurna, maka keimanan tersebut akan meniadakan akhlak-akhlak yang tercela, karakter-karakter yang tercela pada diri pemilik keimanan tersebut. Jadi sebagaimana keimanan yang sempurna akan terwujud dalam sifat-sifat mulia pada diri pemiliknya, demikian pula sebaliknya, dengan keimanan tersebut akan terhilangkan dari orang tadi, pemilik keimanan tadi, berbagai akhlak yang rendah, akhlak yang hina. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Anfal dari ayat yang kedua hingga ayat keempat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Makna dari ayat-ayat tersebut, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keimanan secara mutlak. Jadi tidak dikaitkan dengan perkara tertentu. Allah tidak menyatakan innamal mu'minuna billah atau bil yaumil akhir atau dengan perkara yang lainnya. Hanya disebutkan innamal mu'minun, disebutkan secara mutlak. Kemudian setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, ini yang sempurna keimanannya, adalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka menjadi bergetar hatinya, hati-hati mereka karena takut. Ini sifat yang pertama, dekadan orang-orang yang sempurna imannya, apabila disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka bergetar hatinya karena takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatuhum imana, maka semakin bertambah bagi mereka keimanan mereka. Ini di atas keimanan yang telah ada pada mereka sebelumnya. Ini pengaruh ayat-ayat yang mereka dengar terhadap keimanan mereka. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan berikutnya dari sifat al-mu'minun al-kamil, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal, bersandar hati mereka dengan sepenuh sikap penyandaran di dalam menempuh upaya-upaya yang mereka ingin dapatkan, yakni dari keinginan dan harapan mereka, demikian juga di dalam meninggalkan hal-hal yang mereka khawatirkan, semua ya disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menempuh sebab-sebabnya. Karena tidaklah ya dikatakan seorang bertawakal dengan tawakal yang benar ya kecuali dengan sikap penyandaran penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala disertai menempuh sebabnya. Seorang yang menyandarkan diri kepada Allah namun ya meninggalkan sebab, yang demikian merupakan sikap lemah, ya bukan tawakal. Sekali lagi bahwa tawakal ya terwujud padanya sikap penyandaran penuh kepada Allah dan menempuh sebabnya. Kemudian berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang sifat orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna shalah. Yani orang-orang yang senantiasa menegakkan salat, menempuh seluruh perkara yang menjadi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajibat di dalam salat, demikian juga menyempurnakan hal-hal yang dengannya salatnya menjadi sempurna. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian yang kami rizkikan berupa rizki kepada mereka, maka mereka pun menginfakkannya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya, sebenar-benar keimanan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan keimanan yang mutlak tersebut, yakni keimanan yang sempurna tersebut, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maka hanya bagi mereka tingkatan-tingkatan yang mulia di sisi Rabb mereka, demikian pula ampunannya, yakni ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan rizki yang demikian melimpah untuk mereka. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fawasafahum bil imanil qalbi wa a'malil qulubi min at-tawakkuli wa ziyadati fil imani wa bi a'malil jawarihi min iqamis shalah wa ita'iz zakah bil qiyami bi haqqihi wa haqqi khalqihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka, apa yang Allah beritakan di ayat di atas dalam surat Al-Anfal, dengan keimanan hati, keimanan kalbu, demikian juga dengan amalan-amalan kalbu berupa sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tambahan keimanan mereka, yakni dengan mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka. Ini ya meliputi amalan-amalan hati. Kemudian wa bi a'malil jawarih, demikian juga Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman tersebut dengan pelaksanaan dari amalan-amalan anggota badan. Min iqamis salah, dari menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, bil qiyami bihaqqihi wa haqqi khalqihi, dengan menegakkan, menunaikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dan hak makhluk-makhluknya. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, wa akhbara anna haula'i humul ladzina haqqaqu al-imana wa anna lahum min Allahi al-maghfirata al-kamilata was-thawaba at-tam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahasanya, haula, orang-orang ini yang telah disifati dengan sekian sifat yang agung yang mulia di atas, humul ladzina haqqaqul iman, mereka itulah orang-orang yang benar-benar merealisasikan keimanan, mewujudkan keimanan secara benar. Wa anna lahum minallahi al-maghfiratal kamilah was-thawabat tam, dan sesungguhnya hanya bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala ampunan yang kamilah, yang sempurna untuk mereka, was-thawabat tam, demikian juga balasan pahala yang sempurna dengan keimanan yang mereka wujudkan secara benar tersebut. Kemudian wa qala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, menyebutkan tentang ayat yang lain yang di sana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan keimanan yang sifatnya mutlak. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un ila an qala ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, dalam surat Al-Mu'minun. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses, berhasil, lulus orang-orang yang beriman. Di sini Allah menyebutkan iman secara mutlak, tidak disebutkan sungguh telah lulus orang-orang yang beriman pada perkara tertentu, tidak demikian. Hanya disebutkan ya secara mutlak. Ya, sungguh telah sukses, berhasil, lulus orang-orang yang beriman. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang siapa mereka, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni orang-orang yang di dalam salat mereka, mereka betul-betul khusyuk. Yakni hatinya betul-betul ya, mengingat dengan apa yang dia lakukan di dalam salatnya. Demikian juga anggota tubuhnya tenang di dalam menunaikan salatnya. Al-Imam Rabi' Al-Madkhali hafizahullah, ketika ya, beliau menjelaskan bagaimana yakni secara ringkas gambaran seorang yang salat, yang khusyuk di dalam salatnya, yakni tidak ada yang dia ingat di dalam salatnya kecuali apa yang sedang dia lakukan di dalam salatnya tersebut. Tidak ingat dengan keluarganya, dia tidak mengingat hartanya, demikian juga hal-hal yang terkait dengan aktivitas duniawiyah. Itulah gambaran khusyuk di dalam salat. Kemudian hingga sampai dari ayat berikutnya, yakni beliau ya, menyebutkan langsung ke ayat yang ke-10, di mana pada ayat-ayat sebelumnya Allah mensifati mereka. Pada ayat yang ketiga, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yakni mereka orang yang beriman yang dari perkara-perkara yang sia-sia, baik itu ucapan ataupun perbuatan yang tidak ada manfaatnya, terlebih lagi yang mudarat, maka mereka berpaling menjauhinya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang betul-betul menunaikan zakat yang menjadi kewajiban mereka. Kemudian walladzina hum lifurujihim hafidhun, yakni orang-orang yang betul-betul menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka dan demikian juga budak-budak wanita yang mereka miliki, maka sesungguhnya yang demikian bukanlah perkara yang tercela, karena ini perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun, adapun siapa yang berusaha untuk melampiaskan syahwat kemaluannya pada selain perkara yang tadi, maka dia adalah orang yang telah melampaui batas yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang yang beriman adalah orang-orang yang terhadap amanah-amanah, demikian juga perjanjian-perjanjian yang telah mereka ikat, mereka betul-betul memperhatikannya. Kemudian Allah menyatakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka orang-orang yang terhadap salat-salat mereka benar-benar menjaganya, tidak meninggalkannya. Kemudian setelah itu Allah menyatakan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, mereka itulah orang-orang yang benar-benar akan mewarisi, yakni mendapatkan al-firdaus, ya, surga atau jannah yang paling utama, paling tinggi dan paling tengah, paling mulianya di antara semua jannah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk para walinya, orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mensifatihum fiha khalidun, bahasanya mereka di dalam jannah al-firdaus tersebut kekal menghuni di dalamnya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fa akhbara anhum bil falah, Allah mengabarkan tentang mereka dengan al-falah, yakni keberhasilan, kesuksesan. Wa basyarahum bil manazil al-aliyah, dan Allah memberikan kabar gembira kepada mereka dengan tempat-tempat tinggal yang aliyah, yang tinggi di jannah, yakni al-firdaus. Kama wasafahum bil imanil kamil, sebagaimana Allah mensifati mereka dengan keimanan yang sempurna. Alladzi atharu fi qulubihim al-khudu'a wal khusyu'a fi asyrafil ibadat, di mana keimanan yang sempurna tersebut berpengaruh, yakni mempengaruhi hati-hati mereka, memberikan pengaruh sikap khudu' dan khusyuk. Al-khudu' ini lebih terkait dengan al-jawarih, anggota-anggota badan. Adapun al-khusyuk ini lebih terkait dengan kalbu. Ini bagaimana orang-orang yang beriman, baik hatinya maupun anggota badannya, betul-betul nampak, ya, kekhusyuan dan kekhudu'annya, ketundukannya, fi asyrafil ibadat, pada perkara ibadah-ibadah yang paling mulia, yakni perkara salat, di mana salat adalah paling mulianya dari ibadah badaniyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam rukun-rukun Islam pada kedudukan yang kedua. Kemudian wa hafidha alsinatahum wa furujahum wa jawarihum, dan atau wa hifdhi alsinatihim wa furujihim wa jawarihim wa bi iqamis shalah wa ita'iz zakah, juga disifati mereka dengan penjagaan terhadap lisan-lisan mereka, demikian juga terhadap kemaluan-kemaluan mereka serta anggota badan mereka, ya, dari perkara-perkara yang menyelisihi syariat Allah. Demikian pula, ya, sifat mereka adalah menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa mura'atihim lil amanatis asyamilati li huquqillah wa huquqi khalqihi. Demikian juga mereka disifati dengan penjagaan terhadap amanah-amanah yang meliputi, ya, hak-hak Allah Subhanahu wa taala dari kewajiban syariat ini. Demikian juga yang berkaitan dengan hak-hak makhluknya. Wa annahum mura'una laha, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang betul-betul memperhatikan dan menjaga seluruh hak tersebut. Qa'imuna biha, dan benar-benar menjalankannya. Wa bil 'uhudillati bainahum wa bainallah wallati bainahum wa bain khalqihi. Demikian juga mereka betul-betul menjaga terhadap al-'uhud, perjanjian-perjanjian yang mereka ikat, ya, antara mereka dengan Allah dan antara mereka dengan makhluk yang lainnya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.